بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى، وبعد. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, berjumpa kembali di Ta'lim Subuh di kesempatan Ahad kali ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesempatan untuk berkehidupan sesuai dengan ajal yang telah Allah tetapkan. Semoga pagi ini aktivitas kita telah disiapkan untuk ditata dan berjalan lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Semoga hamba-hamba Allah, saudara-saudari kita yang berkehidupan sampai dengan subuh kali ini atau sesuai dengan waktu di mana tempat ia tinggal dan berpijak namun belum beriman kepada Allah, semoga jiwa mereka dikuatkan, lisan mereka dimantapkan untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para pelaku maksiat dan mungkin juga kita termasuk di dalamnya dilembutkan hati, dimantapkan jiwa kita untuk bertaubat sebelum tentunya ajal tiba untuk menjemput, dan semoga bila pun kita wafat, wafat dalam keadaan husnul khatimah dan menjalani kehidupan dengan hayatan thayyibah. Saudara-saudariku, kita akan coba lanjutkan bahasan pertemuan kita masih terkait berkelindan tentang petunjuk doa dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini boleh jadi akan menjadi edisi pelengkap dalam bahasan doa setelah kita mengawali jumpa kita dengan menerangkan tentang esensi dalam doa, mengapa kita mesti berdoa, bagaimana memanggil Allah saat berdoa, waktu-waktu dan juga tempat yang mustajab untuk berdoa. Dan pertemuan lalu kita telah mencoba menata kalimat-kalimat doa sesuai dengan isyarat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita akan melihat praktek contoh-contoh doa di dalam Al-Quran yang memadukan segala yang telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang panggilannya, menata kalimatnya, situasinya, dan bagaimana pesan dalam Al-Quran itu dibangun sebagai inspirasi bagi generasi mendatang yang memiliki persoalan serupa. Allah sangat maha mengetahui tentang segala hal yang telah, sedang, atau akan terjadi dalam kehidupan seluruh makhluk yang ada di universe ini, yang ada di semesta ini. Pun demikian terkhusus dengan kehidupan kita manusia. Karena itu, segala hal yang telah berlalu, sedang berkehidupan, atau mungkin juga akan terjadi, yang akan datang, Allah dengan segala pengetahuannya yang tanpa batas, maha luas, dengan sifat kasih yang dalam, memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk untuk mengatasi semua persoalan yang mungkin kita alami, yang mungkin terjadi kepada kita. Karena itulah, sekian banyak persoalan yang tidak dapat diselesaikan, sesungguhnya bukan karena kurangnya segala nikmat gelar ataupun materi yang melekat kepada kita. Bukan kurang pendidikan, bukan kurang ilmu, juga bukan kurang harta, kurang jabatan, tapi lebih karena kurang kedekatan kita dengan Allah, sehingga kurang menggali petunjuk-petunjuk bagaimana cara menyelesaikannya. Kalau kita mau jujur, satu-satunya kitab suci yang berbicara, menerangkan tentang pedoman, persoalan-persoalan terkait kehidupan dan solusinya, dari mulai sebelum kelahiran, sampai bahkan menjelang kematian, sampai kehidupan setelah wafat, sampai bagaimana menghadap kepada Allah, hanya akan kita temukan dalam Al-Quran. Kalau kita jujur dan mau belajar, mengeluarkan kurikulumnya untuk diri kita pribadi, di kehidupan rumah tangga, kehidupan sosial, sampai juga kehidupan berbangsa, bernegara, hubungan-hubungan yang lebih luas lagi, semua telah dijabarkan dengan sangat sempurna baik berupa petunjuk-petunjuk umumnya, inti-inti persoalan, sampai bahkan juga keterangan-keterangan detail yang digambarkan dan juga menjadi miniasi dalam kehidupan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau. Tentunya semua ini pasti akan kita alami dalam kehidupan jika Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan gambaran-gambarannya. Banyak persoalan-persoalan dalam pekerjaan, di rumah tangga, kehidupan sosial tidak terselesaikan dengan baik. Ya bukan karena barangkali kita kurang hebat, tapi mungkin kita kurang belajar lebih dulu bagaimana memahami akar persoalan dan menyelesaikannya. Baiklah, sekarang kita akan kembalikan kepada aspek bahasan utama kita tentang gabungan pembahasan yang telah kita uraikan dengan mengambil contoh doa-doa para nabi, juga orang-orang soleh terkait dengan apa yang boleh jadi kita alami dalam kehidupan kita sekarang. Di pertemuan yang lalu, kita telah belajar menata baik tempat, waktu, juga nama yang menjadi komitmen kita dengan Allah, yaitu Rabb, yang menghadirkan sifat rububiyahnya, yang mencakup segala perhatian, pemenuhan kebutuhan, komitmen akan memberikan dan menepati janji, dan tentunya semua itu ditujukan untuk semakin mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat rububiyah itu dibentangkan di alam semesta, termasuk dalam diri kita sendiri, untuk menyadarkan kita tentang keesaan Allah, keagungan Allah, sehingga menjadikan penghambaan kita kepada Allah lebih sempurna lagi. Demikian di Quran surah Fusilat, surah 41 ayat 53 itu Allah menegaskan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Dan kami akan tampakkan, kata Allah, seluruh tanda-tanda di alam semesta, bahkan pada diri mereka sendiri, pada diri manusia, kan tanda-tanda yang menjadikan manusia itu semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin mengetahui keagungan Allah. Karena ayat itu tidak disebutkan kecuali menunjuk pada tanda yang mendekatkan seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, di antara sekian banyak tanda, baik yang tertuliskan ataupun terlukiskan di alam semesta ini, disebut dengan ayat. Al-Quran disebut dengan ayat. Seluruh isinya, seluruh firman Allahnya. Al-Fatihah kita katakan 7 ayat. Al-Baqarah kita katakan 286 ayat. Ali Imran kita katakan 200 ayat. Demikian seterusnya. Mengapa disebut ayat? Karena setiap kali kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita dapati keadaan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksudkan Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat ke-2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh insan beriman yang sejati itu, di antara tandanya jika disebutkan nama Allah, ada getaran respon dalam jiwanya. Itulah sebabnya saya sering katakan bahwa dalam sehari Allah kemudian menguji keadaan iman kita, apakah masih memiliki respon, adakah sinyal iman dalam jiwa kita, adakah pancaran cahayanya. Disebutkanlah kemudian nama Allah dalam setiap pergantian antar waktu dalam sehari. Subuh, kemudian masuk ke siangnya zuhur, ke asarnya di waktu sore, menjelang malamnya maghrib dan malamnya isya. Karena jangan-jangan ada yang paginya, kata Nabi, yumsi mu'mina, pagi sinyal imannya masih ada. Ya, yusbihu mu'minan, pagi sinyal imannya masih ada. Wa yumsi kafira, namun sorenya ternyata sudah redup, bahkan hilang. Atau sebaliknya, yumsi mu'minan, sorenya dia beriman, ya kan? Tapi kemudian wa yusbihu kafira, pagi-paginya sudah redup dan bahkan ada yang hilang keimanannya. Itu dicek, diperdengarkan kepada siapa yang masih punya pendengaran, masih punya telinga. Bahasa Arabnya telinga itu bentuk tunggalnya adalah udhun, jamaknya adhan. Kita dengar panggilan itu disebut dengan adhan, seakan-akan meresapkan pada pendengaran kita. Ya, diteruskan ke dalam kedalaman jiwa kita. Masih adakah respon sinyal keimanan itu? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan selanjutnya, jika respon itu masih ada, getaran itu masih bisa menangkap, lisan itu masih bisa berucap, ya Allah sudah adzan, kan? Getarannya kemudian semakin memberikan respon kepada anggota-anggota tubuh. Dan bahkan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka dan terjadilah hubungan yang semakin rekat dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, saudara-saudariku, bentangan-bentangan ayat ini, kata Allah, ditujukan hatta yatabayyana lahum annahul haqq, sampai menjadi jelas bagi kita bahwa semua pedoman dalam Al-Quran itu adalah nyata benarnya, nyata manfaatnya untuk kehidupan kita. Di antara sekian pedoman itu, kita akan kembalikan kepada contoh-contoh doa yang mustajabah dalam Al-Quran. Kita akan ambil beberapa doa. Karena keterbatasan waktu, kita hanya sampai jam 6 di kuliah subuh ini, sehingga kita coba efektifkan hal yang bisa kita maksimalkan. Baik, di pertemuan-pertemuan lalu, saya coba berikan poinnya dulu ya, supaya nanti kita gabungkan ke bawah. Kita telah bahas tentang esensi doa, ya, tentang pentingnya doa, bagaimana kemudian kita berdoa, kan? Doa disebut dengan ibadah, nilainya seperti apa, ini sudah kita uraikan. Mohon izin bagi yang baru bergabung, nanti di-review di video sebelumnya, sehingga ada ketersambungan dengan pembahasan berikutnya sampai ke topik pelengkap hari ini. Kemudian kita juga telah membahas tentang cara berdoa, kan? Yang efektif seperti apa, cara memanggil Allah lewat al-asma'ul husna-nya, gitu kan? Kemudian memahaminya seperti apa, menerapkannya bagaimana, ya? Sudah kita uraikan juga. Kemudian kita sudah bahas tentang ruang dan waktu yang mustajab. Ruang dan waktu yang mustajab artinya tempat dan waktu-waktu yang berpotensial mempercepat pengabulan doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas di mana ruang-ruang yang mustajab, tempat-tempat yang mudah dikabulkannya doa. Sehingga ketika kita punya kesan bisa mendekati tempat itu, maka itu lebih bagus untuk memanjatkan doa kepada Allah karena terjadi percepatan di dalamnya. Kemudian waktu-waktu yang mustajab juga sudah kami sampaikan, ya, baik di kisaran hariannya, ada yang malam gitu kan, ada yang menjelang subuh, dan ada yang pekannya seperti apa, dan lain-lainnya kita bisa hadirkan ini, termasuk juga terkorelasi juga dengan takwa peningkatannya. Kemudian ini yang keempat, kemarin yang ini yang kita uraikan, yaitu tentang bagaimana cara kita menata kalimat doa, gitu kan? Menata kalimat doa, nah, dan korelasinya dengan takwa, ya, serta korelasinya dengan takwa. Ini sudah kita sampaikan, cara memanggil Allah lewat kalimat apa, bagaimana kata itu bisa sedemikian kuat memberikan pengaruh kepada doa kita, sehingga mempercepat, ya, pengabulan doa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saat dibaca akan menggetarkan hati, dan dengan getaran dalam hati dan jiwa terdalam itu mampu menggetarkan arasy, sehingga terjadi percepatan dalam pengabulan doa. Ya, ini sudah kita bahas pertemuan lalu. Nah sekarang kalau kita gabungkan ini 1, 2, 3, 4, kita akan melihat bagaimana praktek ini tunjukkan kepada kita dalam ayat-ayat Al-Quran yang pernah dilakukan oleh para nabi dan orang-orang soleh di masa lalu. Ini yang menjadikan kita akan mengambil, ya kan, ya, tentang contoh, gitu kan, doa mustajab dalam Al-Quran. Ya, contoh doa mustajab dalam Al-Quran, juga dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini prakteknya seperti apa? Nah, kita akan coba satu-satu, ya, turunkan dulu. Satu, Quran surah ke-21. Al-Anbiya, saya tuliskan dalam kurung Al-Anbiya, ayat 83 sampai 84. Ini terkait dengan persoalan, contohnya sakit dulu, ya, dengan penyakit, ya, mengangkat penyakit. Ya, kalau sakit, doa utamanya apa? Yang kita alami saja, potensial kita alami seperti apa, ya. Ini gambarannya. Kemudian dua, misalnya, kan, terkait dengan hal ihwal berketurunan, ya, keturunan. Seringkali juga ada yang berdoa, gitu kan, dan juga bahkan bertanya sebelumnya kepada para ulama, para ustadz, kalau kita ingin mohon kepada Allah dengan efektif, pengen minta keturunan, ya, seperti apa dan sebagainya, nanti seperti apa doanya. Nah, kita coba teruskan dulu. Ini ambil dulu surat yang sama, Quran surah ke-21. Al-Anbiya ayat 89 sampai 90. Kemudian nanti kita kuatkan dengan Quran surah ke-19, surah Maryam. Contoh dulu, ya. Ayat 1 sampai 4. Ya, atau bolehlah nanti saya kasih kurung sampai 15, sampai diberikan karunianya, sampai dijamin anak solehnya, gitu kan. Kemudian dikuatkan lagi mintanya di Quran surah ketiga, Ali Imran di ayat 38 sampai 39 sehingga detail ya. Kemudian juga kita contohkan tiga. Nah, ini ada yang menarik nih ya, tentang detail ampunan, ampunan dosa. Permohonan ampunan dosa. Ya. Kita ambil contoh doanya Nabi Isa alaihissalam untuk umatnya, Quran surah ke-5 Al-Maidah. Kita ingin mengambil satu contoh petunjuk tataan kalimatnya ya, ayat 118. Gitu. Kemudian nanti ini kita turunkan lah. Kalau ini kan minta keturunan, terus kalau pengen doa soleh kan juga nanti ada di Al-Shofat juga yang lainnya. Coba kita ambil tiga dulu ya, karena keterbatasan waktu kita agak terbatas, kurang lebih setengah jam ke depan kita coba uraikan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim, contoh yang pertama ya. Di antara ujian kehidupan yang kita lalui, dan dengan ujian itu terdapat berita-berita gembira, baik turunnya rahmat Allah, ampunan, juga peningkatan kualitas kehidupan. Ingat konsepsi kehidupan itu, ya, mengingatkan untuk diri saya pribadi, juga kita semua, bahwa ini rumusnya, hidup itu bersanding dengan ujian. Jelas ya? Baik, di ujian ini ada kesabaran, di ujian ini juga ada pahala. Di ujian ini juga ada rahmat. Bentuk rahmat ini macam-macam. Kedekatan dengan Allah, kan? Ada lagi ampunan dari dosa, kan? Atau limpahan-limpahan anugerah-anugerah tanpa batas. Ya. Jadi bisa berupa rezeki, kalau kita satukan jadi rezeki anugerah gitu kan, dan terusan-terusan yang lainnya. Ya. Baik, ini konsepsinya. Umumnya kita temukan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 misal saja. Nah ini. Nah ini hidup itu akan begini polanya. Harus paham ya tentang ini gitu. Nanti di pembahasan di Mira, kada dan qadar itu kita akan dalamkan ini sehingga mengerti. Jadi kalau kita mendapati satu peristiwa itu enggak larut dalam keadaan yang dimaksudkan. Jadi kalau sedih enggak berkepanjangan karena tahu rumusnya. Kalau bahagia juga ya enggak terlalu berlebihan karena mengerti semua itu akan ditinggalkan. Walanabluwannakum bisyai', dan setiap orang hidup itu pasti kami akan uji dengan aneka ragam ujian. Ya, minal khauf, dengan kekhawatiran, kegelisahan, wal ju', kadang-kadang ada hadirnya rasa lapar gitu kan, wa naqsin minal amwal, berkurangnya harta benda, wal anfus, ada yang sakit bahkan meninggal gitu kan, wa tamarat, dan ya hilangnya hasil kerja keras yang terasa hilang ya. Nah, kemudian mubasysyiril sabirin, berikan kabar gembira pada orang sabar gitu kan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu orang yang ketika diuji dengan apapun yang dia alami dia merasakan semua punya Allah kok. Dan pada akhirnya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ulaika alaihim salawatu rabbihim wa rahmah, pahala dan rahmat. Ya kan? Nah, ini dia, wa ulaika humul muhtadun, mereka akan diberikan petunjuk oleh Allah untuk mendapatkan hasil dari semua ini. Jadi konsepsi kehidupan itu seperti ini, teman-teman ya. Jadi enggak ada orang yang hidup yang enggak diuji. Setiap hidup itu akan bersanding dengan ujian. Ujiannya nanti bentuknya banyak gitu kan? Dan ternyata menariknya, ujian ini dihadirkan oleh Allah kepada kita bukan ingin membuat kehidupan kita lebih rumit, penuh dengan masalah, penuh dengan problem, bukan. Tapi untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Itu bagian pertama. Sebab ujian itu standar untuk meningkatkan kualitas sesuatu dalam segala aspek. Di pendidikan itu ada ujian. Ya, kalau tidak diuji, tidak diketahui peningkatan pengetahuannya, kualitas ilmunya. Karena itu anak SD pun diuji, kan? Bahkan sekarang TK diuji, SD diuji, SMP diuji, pendidikan diuji untuk meningkatkan kualitas pengetahuan. Hidup kita itu butuh peningkatan kualitas. Jadi kalau nggak ada ujian, nggak bisa meningkat itu. Nggak tahu cara mengembangkan potensi kita itu. Ya? Kalau nggak ada tantangan-tantangan di depan, secara fisiknya susah kita diuji untuk lebih kuat lagi. Kalau anak nggak diuji dengan berjalan, diberikan jalan untuk berjalan, nggak akan gerak itu. Ya, nggak akan terstimulus. Baik ototnya, bagian tubuhnya, dan sebagainya. Semua hidup itu, fitrahnya akan menghadirkan ujian. Jadi satu untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Jadi kalau kita ingin balik, kalau ada manusia yang tidak ingin diuji, tidak ingin punya masalah, ini artinya tidak mau hidup. Karena hidup itu bersanding dengan apa? ujian. Jadi kalau ada orang nggak mau diuji, nah, ini sama dengan dia tidak mau hidup, gitu ya. Nah, karena sepanjang hidup itu pasti akan terkait dengan ujian. Ujian pikiran, ujian rohani, ujian jasmani, dan sebagainya. Untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, ini nanti ada rumusnya. Nanti kita pelajari ini. Sabar. Dan sabar ini ada rumus, ada turunannya. Ini berupa ikhtiar tergantung dengan jenis ujiannya apa. Nah, di sini kita akan temukan berbagai hal. Termasuk nanti ujian dimaksudkan adalah ini prakteknya. Ada ujian dalam bentuk penyakit. Nah, nanti kita akan cari rahmat Allah dari penyakit ini apa hikmahnya. Kan? Nah, selain peningkatan kualitas, kan? Selain peningkatan kualitas, kan dengan sakit tuh tubuh kita kan di recovery kembali, kan? Dikembalikan kepada lebih kuat lagi, kenal dengan ini, antibody jadi naik, gitu kan? Ya, yang kena COVID misalnya kan, dengan izin Allah kena misalnya kan, itu pasti ada hikmah. Ya, hikmahnya banyak sekali. Ada hikmah terkait spiritual, hikmah rohani, terjadi lebih pendekatan kepada Rabbul Izzah, kepada Allah, banyak berdoa, sekarang jadi banyak sujud, kan? Terus ada peningkatan-peningkatan kualitas dari keimanan. Setelah itu hidupnya lebih sehat lagi, gitu kan? Tata punya antibodi lebih kuat dan sebagainya. Ya, kalau kita tidak sanggup memikul itu atau tidak ada hikmah yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita, Allah nggak akan ujikan. Ya, nggak akan ujikan. Ya, mudah bagi Allah menetapkan sifulan. Tapi pasti ada hikmah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin seorang hamba diuji di luar batas kemampuan dia. Atau bahkan di luar kebutuhan dia. Allah maha tahu dengan apa yang kita butuhkan. Bukan memenuhi setiap apa yang kita inginkan. Ya, catat ya, buat status itu. Allah maha tahu akan apa yang kita butuhkan. Bukan untuk memenuhi setiap apa yang kita inginkan. Wah, itu status dahsyat di hari ini. Ya, nah, nanti baru masukkan ayatnya yang sesuai. Nah, kemudian dari situ kan ada pahala tabungan akhirat kita. Oh, kalau nggak ada ujian, bagaimana kita mendapati pahala untuk berkehidupan berikutnya? Ya, kan sabar itu juga nanti sandingannya pada ujian. Lawannya nanti bisa sabar kan ada amarah, ya kan? Dan turunan lainnya. Di sini ada pahala. Pahala itu kan pada proses, bukan pada hasil. Ya kan? Nah, kemudian dari sini juga ada rahmat. Membangun kedekatan dengan Allah. Kita tahu, inna Allah ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang sabar. Kapan sabar itu tiba? Ketika ada persoalan. Makanya kita mendekatkan. Kebanyakan orang mengadu kepada Allah kan ketika punya masalah. Nah, nanti rahmat diturunkan di balik itu semua. Nah, sekarang kita praktekkan ini semua kalau sudah paham dengan cepat ya dan singkat padat, baru kita kesini. Misalnya ujian, sakit. Jadi kita tuh menjalani hidup tuh berpikir jernih saja. Ya, tenang gitu. Ya, santai yang proporsional. Ya, santai yang proporsional, jangan langsung menghukumi dengan sesuatu gitu. Proporsional saja dulu. Allah uji dengan apapun, suka ataupun duka. Itu kan dalam pandangan kita saja. Padahal semua bentuk ujian itu netral untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi konsepsinya ada, ya solusinya. Jadi kalau sedang suka ini ada syukur, kalau sedang duka ada sabar. Jadi syukur dan sabar itu alhamdulillah kita yang punya itu keterangannya, kita yang punya referensinya. Silahkan cek bandingkan. Ya, konsepsi tentang syukur dan sabar dengan segala detailnya Anda hanya akan temukan di Al-Qur'an. Ya, caranya, begini balasan Allahnya, gitu kan, menghadapinya seperti ini, bahkan detail-detail tentang contoh-contoh kehidupannya. Nah, ini kalau kita gunakan, kita akan memandang segala hal biasa saja. Ada peningkatan jabatan biasa saja. Ya, dulu pejabat banyak dilantik kalimatnya bukan alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalimat itu bukan hanya diucapkan saat ada misalnya kematiankah ya ataukah yang lain-lainnya, tidak juga. Ya, bahkan dalam suasana suka pun mereka katakan, karena itu kan kalimat penyerahan diri, ya, kalimat taslim yang sempurna, menunjukkan keislaman yang paripurna, bahwa kita menyadari semua milik Allah, termasuk jabatan pun dititipkan, ini Allah yang menitipkan. Mudah bagi Allah untuk mengambilnya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya', gitu kan, wa tu'izzu man tasya' wa tudzillu man tasya', biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 26 itu, bahkan diteruskan sampai 27-nya nanti untuk penjabaran yang lebih dahsyatnya lagi. Karena itu ketika dia menyadari ini semua akan dipertanggungjawabkan, kapan saja Allah bisa mengambil, dia akan membuat kebijakan-kebijakan terbaik yang Allah ridai. Demikian dalam harta, dalam tubuh kita juga kan ini milik Allah. Inna lillah. Kita pun bahkan punya Allah. Ya kan? Ini kita nggak punya, ini Allah yang amanahkan kepada kita. Ini semua akan ditanya oleh Allah, kan, karena dititipkan kepada kita. Mata, kemudian telinga, lisan, sampai ke ujung kaki. Karena itu kalaupun Allah berikan ujian-ujian yang sesuai untuk hikmah tertentu bagi diri kita, tubuh kita, itu untuk kebaikan kita. Kalau cara pandang kita demikian, insya Allah kita tenang menghadapi apapun, termasuk vonis-vonis penyakit dan sebagainya yang mungkin diberikan secara medis atau klinis kepada diri kita. Jadi kita nggak harus jantungan misalnya kan, wah langsung dengar vonis itu langsung jantungan. Jantungan berarti kan jantungnya masih ada. Alhamdulillah gitu kan. Dan sebagainya. Karena kadang-kadang saya tuh suka menarik begini ya, kalau orang divonis dengan penyakit, apalagi yang terlihat berat ya, kanker misalnya kan, dan sebagainya, selalu mengaitkan dengan kematian. Padahal itu nggak ada korelasinya gitu. Sebab akibat itu bolehlah kita teliti secara medis. Tapi ingat, kaidah ajal itu kembali kepada qadar dan qadar. Ya, betapa banyak orang sakit yang masih berkehidupan, karena memang ajalnya belum tiba. Tapi orang sehat pun kalau ajalnya tiba, yang meninggal. Nah, sebab akibat pengantar ke ajal itu kita diberikan. Oh begini, ya, hal-hal yang sifatnya hukum universal, sunnatullahi fil kaun juga kita ikuti. Jadi jangan sampai tergantung ajal, ya udah jalan aja di tengah jalan, yaitu sama dengan mengantarkan juga pada ajal-ajal yang telah tertata demikian adanya. Kan ada hukum musabab, musabib, dan sebab, itu yang kita ikuti, itu pembelajaran yang lain. Nah, jadi kalau diuji dengan penyakit, yang paling utama kita lakukan adalah contoh kemudian teladan Nabi Ayyub alaihissalam. Ya, tiap nabi pernah diuji juga ya dengan sakit, ya dengan rasa sakit, dengan penyakit. Ya, sakitnya di mana? Ya, itu tergantung pada ujian sakitnya. Sakitnya tuh di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, macam-macam gitu ya. Ada yang menyerang kepada hati dan jiwanya karena ancaman, karena makian, ada yang menyerang kepada fisik dan sebagainya. Nah, Nabi Ibrahim juga pernah sakit, ya. Kakek moyang Nabi Muhammad SAW yang ke-30 pernah sakit kan. Sampai di Quran Surah 26 ayat 80 kan populer. Ya, wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan bila pun aku sakit, Allah pasti menyembuhkan. Itu kalimat cepat. Nah, kemudian yang paling kompleks, yang paling populer, paling viral sampai sekarang, yaitu kisahnya Nabi Ayyub. Nabi Ayyub itu kan paling kompleks itu ujiannya. Ya, jadi ini hamba yang sangat soleh, hamba Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi, gitu kan, luar biasa ibadahnya. Nah, sampai-sampai kan kita sama juga menerima informasinya gitu kan, sampai ke kita. Sampai-sampai kemudian beliau diuji dengan ujian yang sangat unik sekali. Yang pertama gitu kan, beliau diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehilangan harta bendanya. Jadi ini nabi yang tampan, keluarga sejahtera gitu kan. Kemudian juga masya Allah keturunannya baik-baik gitu ya, asetnya kaya juga. Nah, ini ideal lah. Sekali diuji, kemudian setan ingin membuktikan kesombongan kan, ingin minta kepada Allah untuk membuktikan bisa menaklukkan Ayyub alaihissalam. Jadi lewat harta dulu, dalam sehari itu hilang semua asetnya. Di kebun-kebunnya terbakar, kemudian hewan-hewan ternaknya mati semua dalam sehari. Nah, ini sebetulnya kalau kita belajar dari sini teman-teman, nanti di pertemuan yang lain atau bahasan yang lain, kita akan bisa membahas tentang bagaimana bangkit dalam tanda petik dari perasaan gagal ya yang kita hadapi. Perasaan, saya katakan perasaan. Karena ada orang yang baru sedikit penurunan omset, padahal boleh jadi masih untung gitu ya. Biasa 1 miliar misalnya dapatnya kok hari ini cuma 50 juta misal kan. Itu dianggapnya rugi, padahal masih untung, masih balik gitu 50 juta itu. Ya, ada satu hal yang juga tiba-tiba hilang dalam sehari semuanya. Itu puncaknya pernah dialami Nabi Ayyub, bagaimana mengatasinya. Nah, ini menarik nih, hilang aset dalam sehari. Tapi apakah kemudian setelah itu, maaf, malas ibadahnya atau bahkan mencerca Tuhan ya. Ya Allah, kenapa ini mesti terjadi kepada aku? Kurang apa aku? Ada itu ya, ya kurang paham Anda dengan konsep ujian dalam kehidupan. Yang terjadi Nabi Ayyub malah membuktikan syukurnya kepada Allah dengan lebih meningkat lagi. Ya, cara pandangnya, alhamdulillah ya Allah. Ya, ini amanahmu telah selesai aku kerjakan, tuntas aku. Jadi makin tambah syukur malah. Ya, sehingga meringankan beban hisab. Ini kan cuma titipan cara pandangnya. Ini menarik nih ya. Ke masjid sendal hilang gitu kan, cara pandangnya dicari dulu, ikhtiar kan ada sunatullahnya, cari ikhtiar dan sebagainya kan. Nggak ketemu nggak apa ya, alhamdulillah tugas saya selesai ya Allah. Puncak yang kau titipkan kepadaku suatu sendal yang aku sudah gunakan, kemudian aku ke masjid dan sendal itu selesai, kemudian dalam keadaan aku sedang beribadah, jadi tugas itu selesai, bersaksi di akhirat bahwa dia telah aku pakai untuk menunaikan ibadah. Adapun para pencuri, ya dia mengambil dengan cara yang haram gitu kan, itu menjadi beban bagi dirinya gitu kan. Kalau Allah berkehendak akan berubah dengan suasana yang lebih baik lagi. Kalau kemudian dengan ikhtiar ditemukan, alhamdulillah kembali, itu menunjukkan kehati-hatian, kita belajar dari situ. Kalaupun tidak ada, ya selesai tugas kita menggunakannya. Ya, kalau cara pandang kita begini, enak gitu ya. Aspek yang lain tetap kita ikhtiar. Kalau kehilangan lebih besar lagi, ya kita tempuh sunatullah fil kaunnya. Ya, dalam hukum kehidupan. Ya, bisa lapor polisi misalnya, kita cari ini dan cari itu. Bukan membiarkan begitu saja. tilang mobil di jalanan, alhamdulillah selesai tugas saya. Tidak begitu juga, nanti itu membuat celah bagi para pencuri melakukan tindakan pencurian. Tidak, ya, cari dulu dan sampai ke titik penghujung dan sebagainya, ya, selesai dapat kembali jadi pelajaran untuk yang nyuri, tobat, alhamdulillah kita jadi wasilah untuk memberikan jalan kebaikan dia untuk berubah. Demikian cara memahami hidup tuh nyaman gitu. Nah, ini hilang aset, bertambah malah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya makin iblis makin ingin memprovokasi, naik lagi kesombongannya, ya. Nah, kemudian dia mengajukan lagi, ya Allah, lewat keturunannya, anak-anaknya diuji dengan wafat. Nabi Ayub punya 12 anak, ya, dalam riwayat disebutkan meninggal dalam sehari semuanya, meninggal dunia. Nih, Anda bayangkan kehilangan satu anak, perasaan seperti apa gitu kan? Anak sakit juga perasaan kita seperti apa? Ini dalam sehari meninggal semua. Ya, apa yang terjadi? Ya kan, malah tambah taat lagi. Alhamdulillah, anak-anak sudah dididik sesuai dengan ajalnya. Ya, bagaimanapun tetap akan kembali juga. Kalau Allah berkehendak meninggal, ya meninggal. Ya, kalau sedih itu wajar, gambaran-gambaran fitrah kemanusiaan. Tapi tidak larut dalam kesedihan yang meratapi. Justru kesedihan itu melahirkan kebahagiaan. Alhamdulillah, Allah amanahkan sekian anak, telah dirawat, tidak ada yang maksiat, tidak ada yang aneh-aneh, semuanya baik. Ya Allah, sesuai dengan ajalnya, alhamdulillah telah kembali, amanat sudah selesai, mudah-mudahan dipertemukan di akhirat dengan pertemuan yang lebih baik lagi. Wah, ini makin dendam iblisnya, malah makin naik lagi, makin soleh gitu. Makin naik. Apa yang terjadi? Lewat penyakit. Maka diuji dengan sakit, kan? Nah, sakit ini pun menarik, teman-teman sekalian. Jadi, kehilangan aset, kan? Bisa kebayang nggak asetnya hilang? Kemudian setelah itu, anak keturunan juga hilang, setia istri menemani pada saat itu. Nah, puncaknya dengan penyakit, diuji. Nah, apa yang terjadi? Ya, masih syukur juga, masih nambah ibadah gitu kan. Alhamdulillah kemarin dikasih sehat, sekarang sakit gitu kan. Malah makin banyak terakumulasi gitu kan. Nggak disebutkan seperti apa ya detail yang ada pada diri beliau sakitnya. Jadi kalau ada informasi detail seperti kena penyakit kulit, ada belatungnya dulu mau ini. Saya kira saya belum mendapati validitas dari semua riwayat-riwayat tersebut. Itu biasanya kan satu gambaran-gambaran aja untuk bisa kita membayangkan penyakit yang kuat menyerang. Tapi kalau memang belum terbukti seperti itu, tidak harus kita detilkan. Kan? Yang pasti beliau mengalami penyakit yang tidak pernah dirasakan orang-orang sebelumnya dan juga tidak dialami oleh orang setelah, yang luar biasa gitu. Penyakit yang beliau kemudian alami sebagai ujian. Bahkan yang paling menarik, ini terdapat satu hal yang unik ya. Ketika istri beliau mengatakan pada suaminya, kalau bahasa kita apa? Papa kan Nabi gitu kan. Papa Nabi, dekat dengan Allah, doanya pasti diijabah. Kenapa nggak minta aja disehatkan? Istri bagus juga nih, istrinya nggak minta hartanya balik gitu kan. Nggak minta keturunan balik. Yang sementara untuk fisiknya dulu, supaya berkehidupan berjalan dengan normal seperti biasa. Ya, jadi kenapa nggak minta disembuhkan? Apa jawab Ayub alaihissalam? Dia balik bertanya, berapa lama kita sehat? Dijawab, sekian puluh tahun, gitu kan? Berapa lama kita mendapatkan ketenangan, kenyamanan dengan harta, dengan anak? Sekian puluh tahun. Ya, apa jawabnya? Aku malu kepada Allah diberikan kenikmatan sekian puluh tahun, sementara diuji ini baru beberapa tahun. Ada yang menyebutkan kan dapat nikmat 70 tahun, itu diuji dengan penyakit sudah sampai 20 tahun, luar biasa. Ya, ada yang menyebutkan sekian tahun, tanggal dan waktu-waktu hitungan yang tertentu tapi cukup panjang gitu ya. Kita ambil hikmahnya, dikatakan tadi dengan kalimat yang lebih mendekati kepada informasinya. Kita diberikan kenikmatan puluhan tahun, tapi diuji penyakitnya baru beberapa tahun dan aku langsung harus mengeluh kepada Allah, malu rasanya. Malu ya, masa dikasih suka gitu kan, sekian lama. Diberi duka baru sedikit, sudah mengadu kepada Allah. Padahal dua-duanya sama-sama nikmat ketika itu. Luar biasa. Ya, cara pandangnya itu loh. Ya. Cara pandangnya. Padahal dua-duanya kan peningkatan kualitas. Ya, ini jalan untuk mendapatkan rahmat lebih baik lagi. Nah, yang kemudian terjadi adalah barulah ketika penyakit itu mulai mengganggu kepada fisik beliau. Ya. Sehingga bukan hanya melukai, ya, tapi juga mengganggu kehusyuan ibadah. Ini poinnya. Mengganggu zikir. Poinnya zikir. Zikir itu kan aktivitas untuk mendekat kepada Allah. Salat, ya kan? Yang dikerjakan para nabi-nabi juga sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW, sampai ke risalah Nabi Muhammad, sampai ke kita, dan seterusnya, itu disebut zikir. Seperti sering saya ungkapkan di Quran Surah 20, Taha ayat ke-14, ya kan? Wa aqimis salata li dzikri innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Mulai mengganggu tuh. Jadi, penyakitnya sudah ke fisik itu sudah mulai menggerogoti, menimbulkan rasa sakit yang mengganggu untuk kepentingan ibadah. Ini poinnya ya. Jadi saat mulai penyakitnya itu mendera kepada diri, kepada fisik, memberikan juga pengaruh-pengaruh kan dalam beraktivitas, beliau malah meningkatkan ibadah. Tapi ketika mulai mengganggu ibadah kepada zikirnya, mulailah di situ bermohon. Jadi orientasi minta sembuh pun itu supaya tidak terganggu peningkatan kualitas ibadah. Ini dahsyat ya. Ini rumus yang pertama nih. Jadi doa yang kita mohonkan itu nih mengingatkan kita nih selalu pada peningkatan takwa. Korelasinya ke sini. Karena itu kemarin kita bahas bagaimana takwa itu nanti bisa menjadi jalan wasilah untuk bertawassul kita dengan takwa itu memohon kepada Allah ya. Dan pengertian terbaliknya menjadikan semua doa yang kita panjatkan pun orientasinya untuk peningkatan takwa ke sini. Kan zikir, amal soleh, akumulasi itu kan takwa. Jadi ternyata rumus pertama, kalau kita ingin melihat contoh-contoh doa mustajab yang disampaikan oleh para nabi, orang-orang soleh yang terekam dalam Al-Quran, juga dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, itu orientasi doanya itu mengarahnya ke peningkatan ibadah. Karena mereka paham doa itu ibadah. Kan di awal pernah saya sampaikan ketika Allah berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعَوْنِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ya innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Doa itu disebut ibadah oleh Allah dan disertakan dengan tuntutan memenuhi kewajiban dan penguatan iman. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'ani falyastajibu li ibadah wal yu'minu bi iman. Jadi kalau kita ingin cepat dikabulkan, arahkan ke kepentingan ibadah, ini poinnya. Ya, bagaimana nanti kita akan lihat bagaimana arahnya itu penguatan ibadah. Ini kan minta sembuh itu supaya bisa beribadah kembali dengan baik. Nah ini poinnya. Ya, Anda itu kalau sakit, ya mintanya kan rata-rata umumnya sembuh aja gitu. Pernah nggak minta, ya Allah, aku ingin sembuh sehingga aku bisa tahajud lagi dengan normal. Ya Allah, aku ingin sembuh, ya Allah, sehingga aku bisa merasakan nikmatnya berangkat ke masjid. Ya Allah, aku ingin sembuh, ya Allah, sehingga aku bisa puasa seperti yang lain. Ya Allah, aku ingin sembuh, ya Allah, sehingga aku bisa baca Quran dan mulai menghafalnya dengan baik. Pernah nggak masuk ke situ? Ya. Nah ini yang terjadi, kalau cuma minta sembuh, jangankan yang beriman, yang belum beriman pun minta sembuh juga. Dan dalam kesembuhan itu akhirnya gak ada jejak-jejak amal soleh, ya kan? Hanya ikhtiar keduniaan saja. Ya sudah, dibikinlah hukum ikhtiar, hukum dunia. Kalau lakukan ini, sembuh secara fisik. Kalau lakukan ini, sembuh. Ya itu berobat, ini ya sembuh. Karena hukum Allah kan dilekatkan juga pada hukum-hukum kehidupan yang standar, yang normal. Tapi kalau kita ingin menggunakan ya manfaat dari keimanan kita, anugerah keyakinan tanpa ragu kita kepada Allah, maka ini rumus digunakan. Ini minta sesuatu itu orientasinya peningkatan ibadah supaya juga punya bekal akhirat, dia punya nilai akhiratnya. Ya. Pernah enggak Anda minta sukses misalnya ujian, besok mau ujian, ya kelulusan, mau sidang yang diarahkan ke kepentingan ibadah. Ya Allah, berikan aku ya Allah kelulusan dalam ujian. Aku ingin masuk kampus ini supaya ilmuku bisa digunakan untuk mendukung kepentingan ibadah. Aku ingin masuk jurusan astronomi ya Allah supaya dengan itu aku bisa misalnya membantu masyarakat untuk menunjukkan ini loh cepatnya menghitung waktu-waktu puasa, ya waktu-waktu untuk dua hari raya dan sebagainya. Ya Allah, ingin aku masuk jurusan biologi untuk bisa ya Allah mendalami untuk mengenalmu lebih dekat ya Allah dan menyampaikan kepada masyarakat bagaimana keindahan untuk mendekat kepadamu lewat aspek ini ya dan sebagainya gitu. Jadi pernah enggak gitu, ya Allah aku ingin mencari harta ini ya Allah, mudahkan aku untuk mendapatkan pekerjaan ini, aku ingin rasanya meningkatkan ibadah lewat zakat, pernah enggak berikan aku kesempatan ya Allah untuk berzakat 25 juta aja ya dalam hidup ini, aku enggak minta banyak ya Allah, 25 juta kan minta 1 miliar kan 2,5% zakat itu ya kan. Nah, jadi ya itu sesuatu yang menarik gitu. Tapi ini contoh teman-teman sekalian. Ya contoh-contoh yang menjadikan semua hal terpacu pada ibadah. Nanti kita akan lihat dalam keturunan juga begitu. Ya ketika Nabi Zakaria bermohon Rabbila tadharni farda wa anta khairul warithin, ya Allah jangan biarkan aku hidup sendiri supaya ada yang meneruskan ya risalah yang kau titipkan kepadaku ini. Jadi orientasinya tetap kepada ibadah. Ya, ada yang membimbing umat dari keturunanku, ada. Jadi terus gitu ya. Ya, ini yang paling menarik nih. Jadi ini contoh yang pertama bahwa doa itu ya doa kalau ingin mustajab, ingin cepat dijawab, mustajab itu kan dari istajaba yastajibu. Ya kan? Sementara di Al-Baqarah ayat 186, Quran surah 2 ayat 186, ya derivasi kata ini kan muncul fal yastajibu li. Jadi kalau ingin mustajab, arahkan pertama kepada kepentingan zikir, kepada ibadah. Ya? Nah ketika ini mulai mengganggu dan sebagainya, maka mulailah berdoa. Ya, Allah menyampaikan Quran surah 21 Al-Anbiya ayat 83. Kita mulai dengan yang ini dulu. Wa ayyuba. Wa ayyuba. Ini jadi nasab nih, harokatnya fathah. Ya. Walaupun ini ataf kepada sebelumnya nih Rab, tapi ada yang menarik gitu kan. Kan bisa saja kisahnya berdiri sendiri dan menggunakan nanti bentuknya dhammah, ya. Jadi mubtada, mubtada di awal jumlah itu harokatnya pasti dhammah. Kenapa Allah tidak membuka dengan mubtada? Ya. Dengan mengatakan misalnya bisa saja Allah berfirman wa ayyubu. Kan setiap awal kalimat itu ya, hukumnya rafa, dia harakatnya dhammah gitu kan, harakat di atas yang berbentuknya seperti ini kan, kalau dhammah kalau ini fathah, kalau ini kasrah, ini sukun ya, nanti ada maknanya masing-masing. Nah ini selain kalau kita gramatikal standar, ini ataf ke sebelumnya ikut hukum gramatikal, tapi secara makna juga ada penekanan fathah itu ada maknanya kalau kita belajar ilmu bahasa itu ya, sesuatu yang terbuka, membuka. Makanya kalau fathah, a mulutnya kan dibuka, ya kan. Tapi juga jangan lupa ya, di dalam informasi yang disampaikan ketika menggunakan fathah itu membuka sesuatu sebagai inspirasi bagi kita untuk mengawali satu tindakan tertentu. Ya, seakan Allah ingin menyampaikan wa ayyuba, dan aku buka kisah Ayyub untuk kalian supaya menjadi inspirasi, petunjuk-petunjuk yang mungkin kalian mengalami peristiwa yang serupa walaupun kadarnya berbeda. Apa itu? Ketika Nabi Ayyub diuji dengan penyakit, kalian pun mungkin akan merasakan sakit dalam hidup. Sehingga kalian merasa itu berat. Begitu kalian merasa itu berat, kalian ingat kisah Ayub ini, maka menjadi penenang bagi diri. Ternyata bukan aku yang aja yang paling berat pernah sakit. Nabi dulu pernah sakit. Bahkan seorang Nabi Rasul diuji juga sakit. Dan lebih berat dari apa yang aku rasakan sekarang. Jadi kalau Nabi Rasul pernah sakit lebih berat, sedangkan aku bukan Nabi, bukan Rasul, dan aku mengeluh, rasa-rasanya kok gak pantas gitu. Ya, nah, maka nanti kita belajar bagaimana jadi petunjuk untuk kita. Wa ayyuba idna da rabbahu. Rabbnya muncul kan? Yang kemarin kita sampaikan, ini di sini kan kita munculkan lagi Rabb dengan sifat rububiyah. Ya, wa ayyuba idna da rabbahu anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Baik ya, ingat fikih yang pertamanya ya, contoh ini. Jadi yang kita pelajari yang pertama, ini arahkan doa kepada kepentingan zikir, ibadah. Yang kedua, sebut nama Allah yang terkorelasikan dengan pengabulan doa. Ya, sebagai pemenuhan komitmen di Quran surah 7 ayat 172, dan nama ini yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita untuk meminta, ya, baik selain nama Allah Qulud Allah Ar-Rahman kan, tapi ayyamat tad'u falahul asmaul husna, apapun yang kita ingin mohonkan Allah punya nama-nama yang terbaik. Nah, Allah memberi petunjuk kepada kita untuk menggunakan nama Rabb dalam permintaan kita karena ini terkait dengan pemenuhan komitmen. Maka sebut, ini bagian dari al-asmaul husna. Ya, itu mempercepat pengabulan doa. Jadi yang pertama, saya ingin membuktikan bahwa bagaimana penggunaan kata Rabb ini juga dilekatkan melalui doa-doa para nabi dan orang-orang saleh. Ya, Allah langsung menyampaikan, wa ayyuba idna da rabbahu anni massani yadhurru, sudah ke fisik. Ya Allah, penyakit ini sudah mulai mengganggu fisikku. Sudah mulai melukaiku secara fisik dan mengganggu aku untuk beraktivitas dalam memaksimalkan ibadah kepadamu. Dari mana nanti taunya ibadah nanti di penghujung ayat 84-nya. Nanti kita akan temukan kalimat zikir dalam bentuk isim fa'il. Ya, dan ditujukan kepada kita semua. Nah, yuk kita teruskan dulu. Anni masaniya dhurru. Ya, ini sudah menunjuk kepada gambaran tadi yang pertama. Wa anta arhamur rahimin. Sedangkan engkau yang paling sayang kepada aku. Ya, yang paling sayang. Nah, ini yang ketiga ini. Mencari kalimat yang menyentuh. Menyentuh. Allah itu kan Maha Rahim, Latif, kan? Maha lembut, Maha penyayang, Maha perasa, kan? Bahkan prasangka kita pun itu bisa menentukan penilaian Allah terhadap kita. Anda, anda dhanni abdi, makanya kita diminta husnul dhan kepada Allah, ya? Karena prasangka kita bisa menyebabkan Allah memberikan penilaian, kan? Kepada kita dan memberi petunjuk bagaimana mengarahkan prasangka pada kebaikan, kan? Saking perasanya, saking halusnya gitu. Ya, nah, karena itu kita mencoba mencari kalimat yang menyentuh, sehingga sentuhan kalimat itu yang bisa menggetarkan jiwa kita sendiri dengan bacaan-bacaan itu mampu menggetarkan aras dengan cepat. Kan bisa terasa kalimat doa-doa itu, ya, kalau kita bisa bacakan dan kita ambil dalam suasana psikologis kita juga berbeda. Seperti Nabi Ayub ketika mengatakan, ya Allah, penyakit ini dalam bahasa kita ya Allah, penyakit ini telah mengganggu aku untuk khusyuk ibadah kepada-Mu.

ternyata ini yang paling berharga yang Allah berikan kepada saya. Dia syukuri penyakit itu dibandingkan dengan hartanya. Karena dengan penyakit itu jadi wasilah menunjukkan kualitas husnul khatimah. Ya, kalau nggak salah viral juga tuh kisahnya tuh. Ya, Anda bisa cek tuh anak muda yang kaya gitu kan. Nah itu bukan crazy rich ya. Kalau crazy kan gila gitu. Lebih cenderung kepada menunjukkan ini itu. Nah, kalau ini lebih luar biasa lah gitu ya. Lebih luar biasa. Nah ini teman-teman sekalian. Ya ini rumusnya. Wa dzikra lil 'abidin. Ya ini jadi inspirasi, pengingat, contoh bagi hamba. Disebutnya abid, hamba-hamba yang saleh, yang mau kembali kepada Allah. Demikian keturunan juga seperti itu. Nggak jauh dari sini. Tadi sudah saya ulas. Ya, cuma nanti caranya tetap nih. Ini lewat sholat. Bikin mihrab. Nih, sebagai tambahan. Ini yang saya jelaskan kemarin. Nih, ruang dan waktu. Ya. Mihrab. Nah, ini Nabi Zakaria kan melakukannya di mihrab. Ya. Fanadat hul malaikat tuh ayat 39. Ini doanya. Ini juga kalimat penyentuh. Ya. Rabbi habli dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini kan. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkan kepadaku. Ya, Rabbnya dipakai lagi. Ya, keturunan dari sisimu, kau pemberi tanpa batas ya Allah. Sedangkan mereka mengatakan aku punya batasan. Ya, mereka mengatakan aku punya batasan. Istriku terbatas, enggak mungkin punya keturunan. Sedangkan Allah Maha Pemberi. Sedangkan engkau ya Allah, pemberi yang tak punya batas dan Maha mendengar doaku. Kalau kepada yang Maha mendengar dan memberi tanpa batas belum terkabulkan juga, lantas kepada siapa lagi aku mesti meminta? Maka dijawabnya pun tanpa batasan oleh Allah. Kalau minta punya keturunan, aku langsung berikan keturunan dengan namanya sekaligus Yahya. Fanadat sul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli salat ibadah fil mihrab. Mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira kepadamu dengan namanya langsung Yahya. Yang baik, yang berkehidupan, yang katanya mustahil lahir dari rahim seorang perempuan yang menopause dan mandul. Kata Allah, enggak ada yang mustahil lahir dan hidupnya. Saya kalau ditanya persoalan-persoalan ini, saya sering jabarkan ini. Masya Allah, itu luar biasa. Ya, ada beberapa kisah yang luar biasa yang sempat kita coba berikan paparan. Ini praktekkan dengan cara yang benar dan hasilnya dahsyat. Ya, waktu kita karantina Quran itu, ada yang diponis matanya buta sebelah. Ya, matanya itu. Nggak bisa secara medis. Terus kita ajarkan turunan ini. Terus contohnya. Bahkan sampai ke contoh Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Yang Al-Imam Al-Bukhari kan ketika kemudian lahir, tahap awal kan ayahnya meninggal, setelah itu kena penyakit, di matanya nggak bisa lihat, kan buta awal-awalnya itu ya. Nah, apa yang beliau lakukan? Ini ikhtiarnya beliau dengan ibundanya. Jadi ibunda yang luar biasa seperti Hanna menyiapkan calon anaknya, lahir Maryam dan seterusnya itu kan, itu luar biasa lah. Tirakat itu kan dari kata torikah, jalan untuk ibadah kepada Allah itu luar biasa. Jadi mendekat kepada Allah, kompak dengan suaminya sebelumnya gitu kan, tata ibadah dan sebagainya, sehingga Allah ganti itu penglihatan mata dengan penglihatan hati dan ingatan yang tajam, yang dari situ kemudian ditempatkan, diarahkan ke kutab, sekolah Quran. Nah, jadi begitu dibacakan surat Qaf itu, syekhnya bacakan, tiba-tiba beliau sudah langsung bisa hafal, menarik perhatian syekhnya ketika syekhnya bertanya siapa yang sudah hafal. Nah, ini satu-satunya angkat tangan nih anak junior ini, yang lain ya nggak ada yang angkat, padahal udah lebih banyak yang senior dari beliau. Datang angkat, saya hafal gitu kan, dalam jiwa saya. Dia sudah di dalam kepala, ya. Hafid tuan zahri kalbi, ya. Fid zahri kalbi, saya hafal di dalam kepala saya. Jadi kan kalau sekarang hafal di luar kepala, masih di luar. Ini hafal di dalam kepala saya. Dicek saja bukan hanya hafal, makhrajnya sifat hurufnya bagus, bacakan. Dinasihati oleh gurunya. Ya minal an, bahasa kita tadrusul hadis. Sekarang kamu coba konsen belajar hadis ya. Karena gurunya tahu kalau Quran akan lebih mudah karena ada jaminan. Hadis kan nggak ada jaminan dan bisa kan dipahami lewat pemahaman, ya dipelajari lewat pemahaman. Tapi karena ini cerdas luar biasa, ini pasti punya potensi kuat tuh hafalan juga. Maka pulang ke rumahnya, senang cerita pada ibunya itu dituntun tuh, ya kan nggak bisa lihat. Dituntun, ibunya senang dengarnya sampai di ujung kata dia mengatakan, ya guru mengatakan saya belajar hadis, saya ingin belajar hadis. Ibunya mengatakan iktafi bil Quran, gak makna. Cukupkan dulu dengan Quran, kamu kan terbatas ini. Dia katakan enggak, saya ingin belajar hadis. Bukhari masuk ke kamarnya, ibunya masuk, kemudian ibunya hamparkan sejadah dan berdoa minta sama Allah. Ya. Wah, ini luar biasa nih. Yal basir alladhi ala kulli syai'in qadir ayat basarat abni. Ya. Ya Allah, yang maha menatap dengan tajam, yang maha kuasa atas segala hal. Itu kan. Mohon kembalikan penglihatan anakku, ya Allah. Minta. Dalam sholat minta, sujud. Ya. Tiba-tiba tertidur. Di tidurnya mimpi bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena ini tafa'ul nama. Jadi ini tafa'ul itu memberikan nama, yang dengan nama itu diharapkan sesuai namanya ya pada orang-orang soleh sebelumnya, minimal mendekati sifat kesolehannya. Kan Al-Bukhari itu nama aslinya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Ya, bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah, Al-Ju'fi, Al-Bukhari, ya, kemudian Al-Uzbekistani, ya, Al-Khurasani, Al-Uzbekistani. Jadi, kalau sekarang negaranya Uzbekistan. Ya, nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, kakaknya Ibrahim. Itu kan tafa'ul semua. Tafa'ul itu harapan-harapan, mudah-mudahan sifatnya mendekati, kan, jadi lebih baik. Jadi, bertemu dengan Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa ini, anak kamu akan menatap kembali, baik kembali, dan sebagainya, kan. Nah, itu dalam tidurnya tuh tiba-tiba Al-Bukhari kecil juga sedang mengulang hafalan surat Qafnya sampai di ayat ke 21 sampai 22 ya, sampai pada kalimat laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasharaka al-yawma hadid. Ya, itu kan ayat sebenarnya tentang suasana akhirat, bagaimana orang yang kemudian dibuka pandangannya melihat sesuatu. Tapi keberkahan ayat ini menjadi konteks positif ketika turun diberikan kepada Al-Bukhari, ya, konteksnya di positif. Dulu pandanganmu tertutup, nggak bisa lihat. Fikafatin hada, fakashafna anka ghita'aka, maka kami buka, ini kan sekat, hijab, penghalangnya. Ya, kalau ini kan konteks ayat akhirat sebetulnya terkait dengan keadaan orang yang nggak bisa lihat hakikat dibuka kemudian. Nah, ini loh yang kamu lupa dulu. Ya, tapi jadi berkah ketika itu turun di dunia, jadi berkah tertentu dibuka. Pembasalah kalau mahdid, maka mulai hari ini pandanganmu akan menatap dengan tajam. Begitu sampai di ayat itu, kaget bisa melihat, kan? Dan panggil ibunya, teriak masuk, ibunya kaget bangun. Umi lakad ra'ait, aku sekarang sudah bisa lihat. Rumah ra'ait tabi kalbik, mungkin kamu lihat dengan hatimu. Ya, ra'ait tabi a'in, saya lihat dengan mata saya, ibu begini, bajunya begini, sekarang kita begini. Keduanya menangis, berpelukan, gitu kan, dan Masya Allah. Dari situ belajar hadis sampai nanti menuliskan saya Al-Bukhari 16 tahun itu. Itu ada kisah. Nah, saya pernah jelaskan ini pada salah satu peserta karantina Quran. 30 hari itu untuk menghafal Quran. Saat itu di tempat kita di Sukabumi, jadi kita ada beberapa spot ya di luar pandemi, kita tunjukkan untuk langsung datang ke tempat 30 hari itu. Dia ada salah satu peserta dari Sulawesi, dari Goa itu, matanya salah satunya udah divonis nggak bisa lihat. Lalu dipraktekan, ditunjukkan itu. Satu kali beliau masuk kamar mandi, masuk teriak tuh. Wah ya, teriak kencang kan, wah wah wah, jadi keluar gitu. Kaget orang-orang teman-teman itu. Jadi begitu keluar, kira ada apa, kira yang jatuh atau apa, ternyata sembuh matanya itu yang satu itu. Bisa lihat lagi. Ya, bisa lihat lagi gitu. Ini barokahnya ibadah minta dengan kalimat yang benar. Kan ini kalau Allah sedang ngasih orang masa lalu dan berjanji pasti akan ditepati gitu. Tinggal bagaimana kita tawakal, bermohon. Dan doa itu enggak putus. Ya Nabi Zakaria aja sampai putih puluhan tahun masih minta kok. Anda baru 1-2 hari udah menyimpulkan, aku udah melakukan semua apa yang Ustaz sebutkan. Kok belum terjadi? Ya Allah, cepi gitu kan, tunggu dulu, kan ada hikmah-hikmah yang lainnya. Cepi itu cepat pikirkan, ya jangan memponis dulu. Cepat pikirkan dulu, ambil hikmahnya dulu, lihat dulu turunannya, kan? Ya boleh jadikan Allah melihat kamu tuh kemana aja kemarin, dosa kamu tuh masih banyak. Nih kamu berdoa kemarin tuh, aku berikan pahala dulu supaya menutup dosamu. Mudah bagi Allah memberikan apa yang kau butuhkan itu, gampang aku kasih sekarang juga jadi. Cuman kalau kau beri sekarang, kamu belum kuat iman, besok-besok dikasih begini, kamu tahajud lupa lagi, puasa lupa lagi. Begitu besoknya mau ujian, baru malamnya tahajud. Itu kan? Mau ada besok terima pekerjaan, menentukan, baru kamu tahajud malamnya. Begitu udah dapat pekerjaan, kamu gak tahajud lagi. Ya, aku ingin kuatkan fondasi imanmu dulu, fondasi ketakwaanmu dulu. Sehingga ketika kamu menerima anugerah ini, kamu gunakan dengan cara yang benar, cara yang bermanfaat. Nah itulah teman-teman, kadang-kadang ada yang langsung diberi, ya, ada yang kemudian merasa seperti lambat, padahal itu sesuai dengan kesiapan kita. Begitu kita siap, Allah berikan dan lebih indah nanti. Ya, kemudian ada yang diganti dengan apa yang dibutuhkan, dengan apa yang diinginkan. Cuman kadang nggak sadar gitu. Ya, kita nggak sadar bahwa ini kebutuhan kita yang sudah terjawab dari doa kita. Ya kan? Mintanya kampus A, ternyata dikasihnya kampus B. Ternyata kampus B itu yang lebih bagus sesuai dengan kebutuhan masa depan dia. Kita kan taunya sekarang. Itu yang dimaksud Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikum al-qitalu wa huwa kurhun lakum fa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan bagi kalian itu memerangi. Memerangi apa? Ya, memerangi ada dalam konteks yang sifatnya aksi militer. Kalau kita sedang diserang, bertahan. Ya, kalau kita bertahan cuma diam, ditembak diam, ini bukan begitu. Kan kita juga artinya dalam konteks ini memerangi musuh yang sedang menginvasi. Ya, untuk dalam konteks tujuan bertahan. Nah, tapi ayat ini luas. Ada juga memerangi nafsu kita, itu yang paling tinggi, yang paling kuat, perasaan kita. Ya, dari mana taunya ayat itu bisa ditarik ke situ pemaknaannya? Lihat konteks ayat berikutnya, ya kan? Terusan ayatnya. Ya, boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu, padahal itu lebih baik untukmu. Ya, ini dalam konteks jihad, mungkin ada orang yang nggak suka terjun, padahal itu ada kebaikan supaya lebih kuat lagi, lebih tenang kehidupan berbangsa, bernegara, dan sebagainya. Dalam konteks kita beriman pun, itu loh, jangan cepat menyimpulkan doa nggak dikabulkan. Orang menyimpulkan begitu nggak akan terkabul. Ya. Jadi kita bayangkan dulu, boleh jadi apa yang kita minta pengen kampus A, itu menurut Allah nggak bagus buat kamu. Ya, dan apa yang kita nggak suka kampus B, ternyata di situ ada masa depan kita, lebih bagus buat kita. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Kenapa? Karena Allah tahu masa depan. Kamu taunya sekarang aja karena keinginan. Allah tahu masa depan, gini-gini, lebih bagus. Ya. Anak Anda sakit, dibawa ke dokter, jangan makan apel ya, katanya kan. Nah, kalau mau jeruk aja gitu kan. Nah, anak Anda pengen buah, mau pengen apel gitu kan. Terus Anda kasih jeruk. Dia nolak kan, nggak mau pengennya apel, bukan jeruk. Terus Anda katakan, nggak apa-apa ini jeruk rasa apel gitu kan. Bisa Anda berikan seperti itu. Ya, bukan karena poinnya apa, karena apa? Karena Anda mengerti yang terbaik buat dia tuh ini. Ini yang membuat dia lebih sehat lagi, lebih bagus lagi. Setelah bagus, dia mau makan apel, makan durian, ya makan singkong, makan macam-macam, silahkan aja gitu. Nah, itu kan ada sesuatu yang kadang-kadang kita mesti lihat dengan iman. Kalau Anda tak mampu menangkap dengan logika karena keterbatasannya, maka tangkap dulu dengan iman. Maka imun kita akan naik untuk mendatangkan hikmah, dan aman itu akan hadir memberikan ketenteraman dan kedamaian. Karena disitulah korelasi antara imun, iman, dan aman itu terjadi. Jelas ya? Ya, saya kira itu sudah ada bonus sekitar 20 menit dari jam 6 yang sudah disampaikan. Saya kira dicukupkan untuk dipahami. Ya, mudah-mudahan ini menjadi penutup yang indah dalam pembahasan rangkaian doa, dan nanti jadi satu bahasan tersendiri yang bisa dikumpulkan untuk teman-teman pelajari tentang fikih doa dari awal sampai akhir pertemuan di hari ini. Nah, saya mengucapkan terima kasih seperti biasa. Kalau ada yang salah ucap, salah sampaikan, mohon dikoreksi juga. Anda tinggalkan, ambil yang benarnya. Kalau saya sebut salah ayat misalnya, itu kan, atau salah nomor, ya tinggal disampaikan supaya kita koreksi juga. Ambil yang Anda yang tepatnya, yang benarnya, dan maafkan saya. Dia menunjukkan saya manusia yang pasti ada salah juga. Kemudian belajar dari ustaz-ustaz lain yang benar, ya, yang terukur, yang bisa meningkatkan iman kita kepada Allah, juga menambah wawasan pengetahuan kita. Hindari hal-hal yang kontraproduktif, yang bisa mengurangi pahala, dan bahkan mengurangi keberkahan ilmu kita. Untuk para peserta Mira, Mahad Islam, Rafiatul Akhyar, insya Allah, kita besok ya akan ada juga terusan dari pelajaran Senin sampai Kamis seperti biasa dengan kurikulum yang diberikan. Dan saya akan coba siapkan soal juga supaya Anda bisa menjawab dulu, yaitu untuk pengayaan-pengayaan ya, supaya lebih maksimal di Zoom ya. Nanti tolong dicek, aktifkan akunnya di Zoom, nanti akan ada passwordnya untuk masuk, username dan passwordnya. Anda tinggal masukkan sesuai ketentuan ya, pelajari. Dan untuk yang sudah masuk, sudah ada akun, itu gratis, nggak ada iuran Zoom, nggak ada iuran apa, semua kita sampaikan secara gratis ya. Hanya nanti teman-teman untuk yang masuk, yang masih bertanya, nanti masuk ke Uwah Corner ya, ambil paket belajar dulu di situ udah dapat untuk mencatat untuk apa-apa, dan ada buku untuk persiapan yang pokok seperti Ramadan ya. Nanti setelah itu bergabung, boleh dari luar negeri juga nggak ada masalah, bisa bergabung ya. Nanti ada kelas-kelas yang kita bisa sambungkan dengan jalan yang lebih baik insya Allah. Itu teman-teman sekalian, terima kasih, semoga Allah rahmati kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna ya Allah min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min muhibbihi ومن من تحصل على شفاعته يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته